Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rob, dia adalah Rob makna Rob adalah Tuhan, pencipta, pengatur, penguasa. Tuhan pencipta, pengatur, dan penguasa. Jadi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma artinya Tuhan pencipta yang menciptakan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Yang mengatur seluruh makhluk itu, yang menguasai seluruh makhluk, menguasai, menciptakan alam semesta, mengaturnya dan menguasai seluruhnya. Ar-Rahman, yang maha merahmati. Maha pengasih dengan rahmatnya. Rahmatnya wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb alam semesta, Rabbul Alamin, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, mengatur alam semesta ini. Mengatur seluruh kehidupan penghuni alam semesta ini dan merahmati mereka dengan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan firman-Nya, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka seluruh makhluk itu di hari kiamat yang dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka la yamlikuna, mereka tidak memiliki minhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala khitaban, kemampuan untuk berbicara. La yamlikuna minhu khitaban, mereka tidak memiliki dari Allah Ta'ala khitaban, qudrah lil khitab, li khitabi rabbihim. Tidak memiliki dari Allah Ta'ala qudrah, kemampuan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sakitun, semuanya diam. Tidak ada yang kuasa, yang mampu untuk berbicara di hari itu, untuk berbicara kepada Rabb mereka. Tidak ada kecuali yang diberi izin. Itu makna la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak punya kemampuan untuk, ya, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara kepada Tuhan pencipta mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Di hari yauma, di hari itu, hari kiamat, di akhirat, di hari yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Akan berdiri di hari berdiri ruh. Ar-ruh yang dimaksud adalah, ada perbedaan pendapat di antara ahli tafsir, ya. Di antaranya ar-ruh yang dimaksud adalah Jibril. Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Yang digelari dengan ar-ruh, karena malaikat Jibril dialah yang ditugasi oleh Allah Ta'ala, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa inti sari dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu. Yang wahyu-wahyu itu adalah penentu kemaslahatan hidup hamba-hamba Allah Ta'ala, ruh kehidupan. Dan Jibril adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Dengan tugas yang paling mulia, membawa ruh kehidupan di muka bumi, yaitu wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan seluruh malaikat, wal malaikatu, dan seluruh malaikat, shaffa, dengan bersaf-saf. Ketika malaikat Israfil, ya, perhatikan, ketika malaikat, siapa yang meniup sangkakala sur? Malaikat Israfil, ya. Hadis tentang ini dhaif, mana mushafnya? Antum ini coba dilonggarkan kok. Kok menumpuk di situ? Hah? Maju. Kok menumpuk? Tafassahu fil majalis, dilonggarkan biar enak belajarnya. Biar fresh. Oh, tumpuk-tumpukan begitu bagaimana caranya belajar? Maju lagi, longgarkan. Maju. Ada anak jadi ikut sumpah lihat kalian bertumpuk-tumpuk di situ, kayak masjidnya kayak sempit sekali, padahal masya Allah masjidnya luasnya kayak gini. Lagi tonggaknya lagi. Itu. Kenapa numpuk-numpuk begitu? Yang belum punya mushaf. Ini mana mushafnya? Nih. Mana mushafnya? Untuk mana mushafnya? Kum, berdiri. Mana mushafnya? Coba dipinjami mushaf dari dalam. Yang belum megang mushaf, belajar tafsir kok tidak megang mushaf? Kok baru bergerak semua? La haula wala quwata illa billah. Jam-jam berdiri semua satu majelis. Naam. Tentang malaikat Israfil yang ditugasi meniup asur, kornun azim, tanduk yang besar yang sebesar sangkakala. Ya. Hadis yang menetapkan itu dhaif, iya kan? Naam. Tapi dalilnya apa bahwa itu malaikat Israfil? Tahu dalil? Dalilnya apa? Bahwa yang meniup sangkakala dalam malaikat Israfil. Hadisnya kan dhaif. Dalilnya apa tuh? Apa? Ijma' ulama, ijma' ahli tafsir. Tayyib, ahsan. Pada tiupan yang pertama mematikan semua makhluk. Tiupan yang kedua menggoncangkan alam semesta. Ya, zulzilatil ard. Insyaqqatis sama'. Ya. Bumi goncang dengan sangat hebat, gempa hebat mengeluarkan isinya, orang-orang yang terkubur dalamnya semuanya keluar, dibangkitkan. Iya. Ruh berterbangan. Disebutkan bahwa ruh berterbangan dari sangkakala ketika ditiup dan masuk ke jasad-jasad yang sudah diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah keluar dari permukaan bumi seperti tanaman yang tumbuh keluar itu. Nah, masuk dan hidup kembali. Nah, berterbangan gunung-gunung dan semua yang ada di permukaan bumi. Ya, hancur semuanya. Ya, jadi debu. Jatuh menerpa permukaan bumi, menjadi rata, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, ya rata semuanya. Bumi dibentangkan, tadinya bulat, terbentang. Langit retak-retak. Bintang-bintang berjatuhan. Malaikat penghuni langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh menyudut di sudut-sudut langit karena retak-retak langit. Kemudian mereka bersof-sof. Makhluk ya di muka bumi dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar, mereka menuju padang mahsyar berkumpul. Ya, menanti kedatangan Allah Ta'ala untuk mengadili mereka. langit retak-retak, kelihatan arasy dipikul oleh 8 malaikat sampai Allah Subhanahu wa taala, tahapan Allah datang untuk mengadili mereka. Malaikat bersaf, malaikat penghuni langit pertama, ya, mereka bersaf. Malaikat penghuni langit kedua bersaf, buat saf semuanya begitu sampai malaikat penghuni langit yang ketujuh. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Allah datang mengadili mereka. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada la yatakallamuna. Tidak ada yang bisa berbicara di hari itu. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba, kecuali man adina lahur rahman, hamba yang diberi izin oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa qala sawaba, dan ketika diberi izin untuk berbicara, dia berbicara dengan ucapan yang benar. Sawaba yani haqqo. Ya. Ucapan yang benar, sawaban, haqqan, muwafiqan li mardhatillahi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ucapan yang diucapkan adalah memberi syafaat, memberi syafaat apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada salah satu hambanya, seorang hamba, untuk memberi syafaat bagi orang yang diridai oleh Allah taala untuk diberi syafaat, untuk mendapat syafaat. Dan tentunya itu syaratnya adalah min ahli tauhid, dari kalangan orang yang bertauhid, dari kalangan ahlul Islam. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan man adina lahur rahman wa qala sawaba. Di hari itu tidak ada yang bisa memberi syafaat begitu saja langsung, tidak bisa. Harus ada izin dari Allah taala. Nah. Sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa qala sawaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal yaumul haqq. Itulah hari al-haq, mengandung dua makna. Sebagian ahli tafsir menyebutkan salah satu makna, ya. Dari dua makna itu Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua-duanya. Makna yang pertama, dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar akan terjadi. Benar akan terjadi, la raiba fi wuqu'i. La raiba fi wuqu'i, tidak ada keraguan mengenai terjadinya. Itu pasti akan terjadi hari kiamat itu. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, itu makna pertama al-haq. Dzalikal yaumul haq. Itu adalah hari yang benar akan terjadi. Meskipun diingkari oleh orang-orang kafir. Mana yang kedua? Tidak ada yang terjadi di hari itu kecuali hak, kecuali kebenaran, keadilan. Di hari itu tidak ada kebatilan. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi kebatilan seperti di dunia. Di dunia kan, ya, beraneka ragam. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik. Ya kan? Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang soleh, ada yang toleh. Beraneka ragam. Ada yang hak, benar, ada yang batil. Di hari itu semuanya hak. Ya. Di dunia ada yang adil, ada yang zalim. Ada keadilan, ada kezaliman. Darul imtihan, darul amal. Karena dunia itu adalah negeri ujian, negeri untuk beramal. Akhirat darul jaza, hari pembalasan. Ya. Yang ada di hari itu hanya hak, kebenaran. Tidak ada kebatilan. Yang ada hanya keadilan. Tidak ada kezaliman. Itu makna yang kedua dari tafsir dzalikal yaumul haq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. فَأَوْلَيْ كَرْنَا إِتُ. Maka dari itu, mengingat hari yang diberitakan dalam Al-Quran, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, adalah benar adanya, pasti akan terjadi. Dan hari itu adalah hari kebenaran. Jadi hari yang benar dan hari kebenaran. Tadi dua makna itu. Mengingat hari kiamat yang dikabarkan itu adalah hari yang benar akan terjadi dan hari kebenaran. Isinya hanya kebenaran. Tidak ada kebatilan, tidak ada kezaliman. Maka persiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Jangan sampai lalai. Selama kesempatan masih ada, selama hayat masih dikandung badan, persiapkan diri untuk itu dengan cara apa? Menempuh jalan, menempuh metode untuk kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ridhonya. Metode itu apa? Jalan itu apa? Amal soleh. فَمَنْ شَاءَتْ تَخْوَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَ. Maka dari itu, مَنْ شَاءَ, barang siapa mau, اِتَّخَوَدَ, dia mengambil, menempuh, إِلَىٰ رَبِّهِ, menuju Rabb-nya nanti di akhirat, untuk berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat, mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia, مَآبَ, mengambil, menempuh مَآبَ. Apa مَآبَ tadi? مَآبَ adalah metode, ya, jalan. Iya, manhajan thariqan. Yang dia tempuh untuk kembali kepada Rabbnya, ila Rabbihi, ma'aban ila Rabbihi. Metode jalan yang dia tempuh menuju Rabbnya, berjumpa dengan Rabbnya di hari kiamat nanti. Apa itu? Ya, amal soleh. Barang siapa mau, silakan tempuh itu. Ya, itu jalan metode, ya, ila Rabbi, menuju Rabbnya di akhirat nanti, agar bisa mendapatkan ridhonya, agar selamat. Artinya, setiap hamba diberi masyiah, kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi khiyar, pilihan untuk memilih jalannya, langkahnya, langkah hidupnya, jalan hidupnya, metode hidupnya. Diberi kebebasan memilih. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Silahkan masing-masing memilih jalannya. Barang siapa mau memilih jalan, ya, untuk berjumpa dengan Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya dengan amal soleh, itulah yang terbaik. Dia akan beruntung. Dia sudah diberi kehendak, ya, khiyar, pilihan untuk bebas memilih, dan dipersilakan memilih jalannya masing-masing. Bersama dengan itu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kalian tidak akan bisa menjalankan apa yang kalian kehendaki kecuali jika Allah menghendakinya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini dalam tafsirnya, mengingatkan hal ini, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba, mempersilahkan hambanya jika mau untuk menempuh, mengambil jalan metode yang ditempuh menuju Tuhan penciptanya, Rabbnya, dengan amal soleh. Tetapi bukan berarti bahwa setiap orang bebas berkehendak dan menjadikan apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi. Tidak, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ada kehendak Allah di atas seluruh kehendak makhluk. Ya. Dalam surat At-Takwir akan datang nanti, ayat 28-29, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang mau untuk istiqomah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak akan bisa berkehendak, ya, sesuai kehendak kalian kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi tetap dibatasi dengan ayat ini. Maknanya kita punya kehendak masing-masing, punya khiyar, pilihan masing-masing untuk berkehendak, berikhtiar memilih jalan hidupnya, ya, tidak ada yang memaksa kita, ya, atas sesuatu, tetapi bersama dengan itu ingat bahwa kehendak kita, keinginan kita, pilihan kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak-banyak berdoa, mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. mohon hidayah, taufik kepada Allah SWT agar ditunjuki jalan yang lurus. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah SWT dalam sholat kita, setiap rakaat sholat kita, kita mesti baca Al-Fatihah, mesti kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah dan taufik ke jalan yang lurus. Ya. Karena bagaimanapun kita berusaha, berupaya, jika tidak ditolong, diberi taufik oleh Allah SWT, maka tidak bisa. Jadi jangan ya membanggakan diri, merasa diri hebat. Ya, ingat seluruh urusan min awali ila akhiri, dari awal sampai akhir urusan, dari awal kita lahir sampai ajal kita, semuanya di bawah kehendak Allah SWT. Semuanya sudah diatur dengan takdir Allah SWT. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, masing-masing akan mendapat kemudahan sesuai dengan takdirnya. Dia diciptakan dengan takdir itu. Ya. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa, mohon hidayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, mujahadah, berikhtiar sambil berdoa, ya. Terus berdoa agar istiqomah. Nah, kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya, inna andarnakum adaban qariba yawma yamlurul mar'u ma qaddamat siyadah wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Ini penutup surat An-Naba. Inna, sesungguhnya kami, andarnakum, telah memberi peringatan kepada kalian, adaban qariba, tentang adab, siksaan yang dekat, yaitu adab siksaan neraka di hari kiamat nanti. Itu dekat. Adab neraka itu dekat. Fakullu mahuwa atin qarib. Fakullu mahuwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Tidak terasa. Detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur bertambah, ajal semakin dekat. Tidak terasa. Ya? Tadinya kecil, tiba-tiba sudah remaja, tiba-tiba sudah dewasa, tiba-tiba sudah beruban. Tidak terasa kan? Nah, fakullu mahu atin qarib. Segala yang akan datang itu dekat. Nah, kata Ibn Uthaym rahimahullah, wa yaumul qiyamati qaribun walau baqiyatid dunya malayin sinina fa innahu qarib. Walau baqiyatid dunya malayin sinina fa innahu qarib. Hari kiamat itu dekat. Meskipun sekiranya dunia ini masih tersisa jutaan tahun, maka hari kiamat tetap dekat. Ya. Kiamat kubro, kiamat besar, ya, kiamatnya dunia tetap dekat, meskipun dunia ini masih tersisa, sekiranya seandainya masih tersisa jutaan tahun, ya, ke depan atau ke belakang? Hah? Jutaan tahun lagi gitu. Nah, ya, tapi sudah dekat. Dekat. Oleh karena itu, ya, mereka di hari kiamat nanti diberitakan ketika melihat azab, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Seakan-akan mereka ketika sudah melihat, ya, melihat kiamat itu, melihat azab neraka, mereka merasa seakan mereka itu tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja, sejenak saja. Seakan mereka hanya punya kesempatan hidup di waktu malam atau di waktu duha gitu. Ya, dan kita tahu kan ayat-ayat Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana mereka yatamannaun, berangan-angan, andaikan bisa diberi kesempatan kembali ke kehidupan dunia untuk mengulangi kembali kehidupan dunia, mereka akan memperbaiki apa yang terlanjur, yang sudah terlanjur, dan itu tidak mungkin. Tadi di awal Anda sampaikan, ya, mengenai kehidupan kita hanya sebentar, tidak terasa sampai ajal menjemput, itu kiamat sugro, kiamat kecil masing-masing kita. Jadi, ya, setiap kita sebelum datang kiamat kubro mesti akan mendapati kiamat, kiamatnya masing-masing, kiamat kecilnya masing-masing dengan ajalnya. Kemudian masuk dalam kehidupan alam barzakh, ya, menjalani kehidupan di sana sampai nanti dibangkitkan ketika kiamat kubro, dan itu dekat. Wallahu musta'an. Sallallahu salam wal afiyah. In andarnakum adaban qariba. Berarti kita berpacu dengan waktu, begitu maksudnya. Peringatan. Kita sudah diberi peringatan Allah Ta'ala. Adab itu dekat. Ya. Kesempatan yang sebentar di dunia ini, yang tidak lama di dunia ini, ya, jangan disia-siakan. Nah, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu, semoga dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab di hari itu, azab neraka. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari yang yanzurul mar'u, seseorang akan melihat sendiri, ma qaddamat yadahu, apa yang telah dikerjakannya. Semuanya tercatat dalam kitab amalnya, dibagikan kepadanya, dia terima dengan tangannya, dan dia bisa baca sendiri Dia saksikan sendiri di situ. Subhanallah, semuanya tercatat. Itu catatan amal yang setiap hamba ya diawasi oleh raqibun atid, dua malaikat yang raqib selalu mengawasinya, atid selalu bersamanya, sip-sipan malaikat malam dan siang, pergantiannya di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya, dari sholat asar bertugas sampai sholat subuh. Ini malaikat yang mencatat amalan malam. Dan bergantian lagi dua berikutnya untuk setiap hamba. Di waktu sholat subuh bertugas sampai waktu sholat asar untuk mencatat amalan siangnya. Terus begitu. Dicatat, dicatat, dicatat, dicatat. Sampai ditutup kitab itu ketika ajalnya tiba. Di hari kiamat nanti dibagikan. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu sendiri. Silakan baca sendiri kitab catatan amalanmu, semuanya ada di situ tercatat. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup di hari ini dirimu sendiri yang menghisab dirimu. Bisa melihat sendiri, ada semuanya di situ. Ya. Yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari setiap orang akan melihat apa saja yang telah dikerjakannya dulu di dunia, yaitu dengan membaca kitab amalnya. Ya. Itu maksudnya tafsir ayat ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan akan berkata orang kafir itu di hari itu, ya laitani kuntu turaba. Ya harfu nida tentunya masuk kepada munada, bukan masuk ke laitani. Laitani ini ucapan dia berikutnya. Ya. Ya wahai, ya, ada yang muqaddar di situ. Naam. Laitani, sekiranya aku kuntu turaba, sekiranya aku adalah debu saja. Apa maksudnya ini? Ada tiga kemungkinan tafsirnya disebutkan oleh, dikumpulkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tiga kemungkinan tafsir ya laitani kuntu turaba. Nah, yang pertama, nah, laita sekiranya ini litamanni ya. Ini kata yang digunakan untuk berangan-angan. Karena ini angan-angan ini. Tidak mungkin terwujud, hanya angan-angan belaka. Ya, berangan-angan orang kafir itu akhirnya. Ketika sudah melihat azab itu ya. Azab neraka. Dia pun berangan-angan. Laitani kuntu turaba. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu Laitani kuntu turaba falam ukhlaq. Karena al-insana khuliqa min turab. Wahai sekiranya, seandainya aku debu saja dan tidak pernah diciptakan jadi manusia. Karena manusia itu kan tercipta dari, diciptakan dari debu ya, asal penciptaan manusia dari tanah ya, dari debu, dari tanah. Ya sekiranya saya debu saja, tidak pernah tercipta sebagai manusia, ya mending jadi debu saja daripada begini sekarang disiksa dalam neraka gitu. Angan-angannya begitu. Makna yang kedua, wahai sekiranya seandainya saya, ya laitani kuntu turaban falam ub'ats, sekiranya saya tidak pernah dibangkitkan, seandainya saya tetap jadi tanah saja dalam kuburan, yakni kuntu turaban fi ajwafil kubur, sekiranya saya tetap jadi tanah saja dalam kuburan dan tidak pernah dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali seperti sekarang ini untuk mendapat siksaan seperti ini. Makna yang ketiga, kemungkinan makna yang ketiga, annahu idza ra'a al-baha'im allati qadallahu bainaha wa qala laha kuni turaba fa kanat turaba qala ya laitani kuntu turaba ay kama kanat hadhihi al-baha'im, yaitu ketika orang kafir itu melihat hewan-hewan itu setelah Allah Ta'ala memutuskan perkara di antara hewan-hewan itu, kan hewan-hewan itu kan juga dibangkitkan ya, dihidupkan lagi kemudian diputuskan juga perkara di antara mereka, dikisos juga ya, sebagaimana dalam hadis kambing yang bertanduk yang pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk, dia tanduk, dia sakiti, dikisos di hari kiamat. Ini semua untuk menunjukkan kemahadilan Allah Ta'ala. Setelah semua urusan hewan-hewan itu selesai, kemudian Allah mengatakan kepada hewan-hewan itu, kuni turaba, kuni turaba, jadi debu kalian semua. Maka hewan itu semua jadi debu. Selesai urusan mereka sampai di situ, tidak ada thawab, tidak ada azab. Maka menjadilah debu semua seperti itu. Maka orang kafir ketika melihat itu, dia pun berangan-angan, seandainya dia seperti hewan-hewan itu saja, ya, dijadikan debu oleh Allah Ta'ala, tidak ada kelanjutannya, masuk neraka. Itu angan-angannya. Kemungkinannya salah satu dari tiga makna itu, kata Al-Fatihah rahimahullah. Nah, dan yang namanya angan-angan tidak akan terwujud. Nah, yakni ya, jika demikian ya, jangan bodoh, jangan ya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan jadi orang kafir. Nasibnya seperti itu. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Yang demikian kita menyelesaikan malam ini tafsir surat An-Naba bi fadlillahi ta'ala wa auni. وأنا أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.